Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib nuasil fi syarhi kitab Dawabit al-Jarh wa al-Ta'dil li Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Ali Abdul Latif rahimahullahu taala. Terakhir sudah kita sebutkan 5 pendapat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah berkenaan dengan pembahasan qabul al-jarh wa ta'dil mubhamain wa mufassarain. Mubhamain wa mufassarain. Nah, sudah disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala kalam atau pendapat yang terakhir yang merupakan mazhab ataupun apa yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwa at-ta'dil itu qubila mutlaqan, yakni apa qubila mujmalan atau mubhaman, bahwa ta'dil itu bisa diterima dalam keadaan mubham atau mujmal biduni bayanil asbab, tanpa menyebutkan sebabnya mengapa dia ditakdir. Sementara al-jarh ya dalam masalah apakah jarh diterima ada khilaf, ada tafsil kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tafsilannya, jika si perawi yang dijarah tersebut sudah sabit adalahnya sudah disikohkan oleh para ulama, ya, maka jarah tersebut tidak diterima kecuali mufassar. Kenapa? Karena orang yang sudah subut adalahnya, sudah sabit adalahnya, maka yang seperti ini tidak bisa digugurkan kecuali bukti yang jelas, bukti yang jeli berupa jarah yang mufassar. Kemudian keadaan yang kedua, kalau rawi yang dijarah ini sebelumnya tidak ada yang mentakdil dia, yakni khala anit ta'dil, tidak ada yang mentakdil dia, maka yang seperti ini jarahnya diterima. Jarahnya diterima, diiktibarkan, dimu'tabar. Baik. Apa yang disebutkan di sini dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, ini merupakan hukum umum yang disebutkan di sini oleh beliau rahimahullahu taala. Walaupun bagi siapa yang melihat amalia dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Taqribut Tahdzib, maka amalan beliau ataupun apa yang beliau lakukan ketika mendapati adanya ta'aruf al-jarhi wa ta'dil pada seorang perawi, ini tidak sesimpel mutlak seperti ini. Yakni kalau ada yang mensikohkan lantas ada yang mendhaifkan, maka yang mendhaifkan tidak diterima kalau mujmal, tetap dia dihukumi sikoh. Misalnya Ibnul Madini mengatakan sikoh, kemudian misalnya Imam Ahmad mengatakan dhaif. Kalau menurut kaidah, ya kan, dhaifnya enggak diterima. Karena Ibnu Madini sudah mengatakan dia thiqah, berarti sudah disikohkan. Sementara ucapan dhaif dari Imam Ahmad, masalan, ini mujmal. Ya, kalau berdasarkan kaidah maka rawi ini tetap thiqah. Dhaif dari Imam Ahmad tidak diterima karena mujmal. Kan begitu kalau kita terapkan kaidahnya. Ya. Tapi kalau misalnya Imam Ahmad mengatakan sayyul hifdz atau lahu dia mungkarul hadis masalan, maka dalam keadaan seperti ini yang didahulukan adalah jarh mufassar dibandingkan tausiq yang mubham. Kalau Imam Ahmad mengatakan mungkarul hadis dalam keadaan seperti ini berdasarkan tafsir ini, maka rawi tersebut dianggap dhaif. Tausiqnya Ali bin al-Madini enggak dipandang. Kenapa? Karena Ahmad rahimahullah mendatangkan jarah mufassar. Ini kalau kita menerapkan kaidah. Nah, atau menerapkan tafsil yang disebutkan di sini. Namun kenyataannya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala memiliki metode yang lain, yakni tidak semutlak yang disebutkan dalam tafsilan ini. Nah, dan sebelumnya butuh dijelaskan dulu maksud ucapan yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala, ya, dari ucapan yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad di sini atau kepada Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Disebutkan di situ di tafsil yang pertama, kullu rajulin sabatat adalatuhu. Semua perawi yang sabit adalahnya. Semua perawi yang sabit adalahnya, maka lam yuqbal fihi tajrihu ahadin. Maka tidak diterima jarah dari siapapun hatta yatabayyana dzalika alaihi bi amrin la yahtamilu ghairu jarhi. Sampai dia membawakan bukti, ya, yang menjelaskan jarahnya sehingga tidak ada kemungkinan lain kecuali jarah. Nah, di sini pertanyaannya, kapan seorang perawi itu sabit adalahnya? Kapan seorang perawi sabit adalahnya? Nah, jelas sampai sini. Kapan seorang dikatakan, kalau seorang rojul sudah sabatat adalatuhu, maka enggak diterima jarah kecuali mufassar. Pertanyaannya, kapan seorang rawi itu dianggap sabatat adalatuhu? Apakah sekedar ada satu orang yang mensikohkan, kemudian dikatakan sabatat adalatuhu? Ya. Ataukah butuh sejumlah ulama yang mensikohkan, yakni dia masyhur sebagai perawi yang sikoh, istifadu amruhu bil khair misalnya. Nah, mengapa kita katakan seperti ini? Karena amalia al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika mendapati seorang rawi diperselisihkan di antara ulama, sebagian ulama mengatakan sikoh dan sebagian lain mengatakan dhaif. Ini kalau kita menerapkan kaidah, kan, sikoh dhaif. Dhaif ini mujmal, apa, jarah yang mubham atau mujmal. Sementara tausik, apa, sikoh adalah tausik. Maka kalau kita menerapkan tafsir yang disebutkan di sini, seharusnya rawi ini sikoh. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Taqribut Tahdzib itu lebih sering mengambil jalan tengah. Ya, beliau tidak menerapkan rincian seperti ini. Beliau sering mengambil jalan tengah, di mana perawi yang disikohkan oleh seorang alim di satu sisi dan dijarah oleh alim yang lain di sisi yang lain, kebanyakan beliau mengambil jalan tengah dengan mengatakan soduk. Ya. Kita bisa periksa dalam kitab Takribut Tahdzib, ya, kita bisa kumpulkan rawi-rawi yang Al-Hafidz Ibnu Hajar katakan soduk, kemudian kita merujuk ke buku aslinya, ke masadir asliyah dalam jarh wa ta'dil. Kita akan melihat perbedaan pandangan di kalangan para ulama terhadap rawi itu, di mana tidak jarang ditemukan tausik yang mujmal itu berhadapan dengan tadhif ataupun jarah yang mubham pula. Tapi bersamaan dengan itu, beliau tidak menerapkan tafsir yang disebutkan di sini. Tausik dihadapkan dengan jarah yang mubham, maka jarah mubham enggak diterima. Yang benarnya dia sikot. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak melakukan seperti itu. Beliau mengambil jalan tengah. Beliau mengatakan fulan soduk. Fulan apa? Soduk. Nah, ini yang sering beliau lakukan dalam takribut tahdzib. Nah, kalau begitu, yang dimaksud oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di sini, sabatat adalatuhu, orang yang sabit adalahnya, ya, apakah cukup sabit adalahnya dengan satu orang alim mensikohkan dia? Nah, ini yang butuh kemudian diketahui. Bahwasanya yang dimaksud dengan sabatat adalatuhu, orang yang sabit adalahnya, yakni sudah jelas dia ini rawi sikoh, bukan rawi yang mukhtalafun fihi. Jadi asal statusnya dia ini muttafaq, ya, ataukah kebanyakan ulama mentausik dia. Misalnya ada seorang rujul, ada seorang rawi, dia masyhur, masyhur sebagai rawi sikoh. Masyhur sebagai rawi apa? Rawi sikoh. Nah, kemudian datang orang menjarah dia. Maka kita katakan di sini, ini orang istafadu amruhu. Sudah terkenal ini orang baik, sudah terkenal ini orang sikoh. Datang orang yang menjarah, maka kita katakan di sini berlaku kaidah harus ada jarah mufassar. Kenapa? Ini orang sudah sabit adalahnya dengan apa? Dengan syuhrah. Ya. Ataukah misalnya dia ditausik oleh banyak ulama, kebanyakan ulama, jumhur ulama mentausik dia, atau kebanyakan alim yang berkomentar tentang dia, kebanyakannya mentausik. Kebanyakannya tausik. Ya. Misalnya ada 10 orang yang berkomentar tentang perawi itu. Dari 10 orang ini 8 orang semuanya mengatakan sikoh. Kemudian ada satu orang yang mendhaifkan. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, di sini bisa kita katakan, ini kebanyakan orang mentauhid, ini sendirian mendhaifkan. Taib, tadhif ini tidak diterima kecuali harus dia mendatangkan, kecuali dia harus mentafsir, ya, kecuali dia harus apa? Mentafsir, menjelaskan mengapa dia dijarah. Jelaskan di sini. Ya. Adapun orang yang misalnya pada dirinya di, kalau kita periksa biografinya cuma ada dua komentar. Cuma ada dua komentar. Satu mensikohkan, satu mendhaifkan. Jadi dari asal ini rawi mukhtalafun fihi. Dari asalnya mukhtalafun fihi. Jadi rawi kalau dari asal sudah mukhtalafun fihi berarti belum sabatat adalatuhu, belum sabit adalahnya. Kenapa? Karena dari asal dia diperselisihkan. Jelasan di sini? Ya, bagaimana caranya kita bisa mengatakan dia sabat adalatuhu sementara dari asal memang diperselisihkan orangnya? Maka dalam keadaan seperti ini, ketika ada tausik satu orang, misalnya ada dua orang, ada dua imam yang berkomentar padanya, ya, kemudian yang satu mentausik dan satu menjarah, jarahnya jarah mubham. Kalau kita terapkan kaidahnya kan, jarahnya enggak diterima. Kalau kita terapkan tafsir yang disebutkan di buku, jarahnya enggak diterima. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar menerima jarah mubham seperti ini dan beliau mengambil jalan tengah, beliau mengatakan apa? Saduq. Antara siqah dengan do'if adalah saduq atau hasanul haris dan semacamnya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya rawi ataupun alim yang dituntut untuk mentafsir jarahnya, itu kalau dia menjarah rawi yang masyhur dengan adalah wadzabat, masyhur dengan kesikohan, masyhur bahwa dia rawi makbul, kemudian ada satu dua orang ya menyelisih kebanyakan itu kemudian menjarah, maka di sini kamu harus mentafsir. Kamu harus apa? Mentafsir. Di sini dibutuhkan mentafsir. Kenapa? Karena ini orang sudah sabatat adalatuhu ladal ulama. Imma dia ishtahara amruhu ataukah kebanyakan ulama yang mengomentarinya semuanya mentausik. Datang satu orang mentadif, ya menjarah, maka ini jarahnya dibutuhkan mufassar. Karena ini sabatat adalatuhu. Maka kaidah ini jarah mufassar muqaddam ala apa? Muqaddam ala ta'dil mubham enggak bisa diterapkan pada rawi yang 50-50 statusnya. Dari awal para ulama sudah berbeda pendapat tentang dirinya. Ya. Kita sampai sini. Ada seorang perawi, ada empat imam yang berkomentar. Dua mensikohkan, dua mendoifkan. Berarti ini orang dari asal belum sabatat adalatuhu. Tidak bisa diberlakukan bahwa yang menjarah harus mufassar dikarenakan dia sabatat adalatuhu. Enggak. Kenapa tidak dikatakan sabatat adalatuhu? Karena dari awal dia masih diperselisihkan tentang adalahnya. Bagaimana bisa dikatakan sabatat adalatuhu sementara dari awal dia masih diperselisihkan? Berbeda dengan keadaan yang tadi, ketika ada orang masyhur sebagai rawi makbul, sudah masyhur terkenal, datang yang mencoba mengganggu, dalam tanda kutip, mencoba menggugat kesikohannya itu. Maka iya, kamu datangkan jarah mufassar. Atau jumhur ulama yang berkomentar tentangnya, semuanya mensikohkan. Datang orang yang mencoba menggugat, iya, di sini kamu harus mentafsir. Adapun orang yang dari asal diperselisihkan statusnya, maka di sini tidak bisa kita katakan semua jarah yang mubham ditolak. Kenapa? Karena sudah ada yang mensikohkan. Enggak. Walaupun sudah ada yang mensikohkan, tapi tausiknya dia ini belum yusbitu adalah tahu, belum menetapkan adalah si perawi. Kenapa? Ada yang menentangnya dari awal. 50-50. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah sekali lagi, ya, kebanyakan thariqah beliau ketika menghadapi yang seperti ini, beliau mengambil jalan tengah dengan mengatakan suduk. Dengan mengatakan apa? Suduk. Jelas sampai sini beliau tidak menerapkan kaidah al-jarh mufassar muqaddam ala ta'dil al-mubham. Ya. Hanya gara-gara ada yang mentausik dan ada yang mentadil. Enggak. Ya. Karena jarah mufassar, ya, didahulukan dari takdil yang mubham, itu kalau rawi tersebut sudah sabatat adalatuhu imma bil istifadah ataukah dia dia ditadil oleh jumhur, oleh kebanyakan ulama yang berkomentar berkenaan dengan biografinya. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Jelas sampai sini? Jadi ini khulasa dalam masalah ini. Ya, ini bisa kita katakan kesimpulan dalam masalah ini bahwa kalau ada seorang perawi, ya, ada seorang perawi yang dia masyhur, sudah masyhur dia ini rawi makbul, terkenal. Anggaplah misalnya masalan As-Sufyanain atau misalnya tabi'in, masalan Muhammad bin Sirin, apalagi semacam Az-Zuhri dan seterusnya dari kalangan para ulama di setiap zaman sudah ada rawi-rawi yang ishtahara amruhu. Kemudian datang ada satu orang mengkritisi. Maka di sini butuh jarak mufassar. Makanya para ulama tidak ada yang menerima hukum majhul dari siapa? Ibnu Hazm terhadap siapa? Terhadap Abu Dawud atau Tirmidzi ya. Iya. Dia katakan majhul. Nah, sebagaimana tidak ada yang menoleh kepada orang-orang yang mengkritisi Imam Malik. Ya. Dan seterusnya. Adapun kalau dari asal orang ini, kemudian yang kedua selain masyhur, dia ditsiqahkan oleh jumhur ulama yang berkomentar dalam biografinya dia. Dari semua kalam tentang dirinya, hampir semuanya atau jumhur kebanyakannya mentausik dia. Kemudian ada segelintir yang menjarah dia. Maka di sini kita mengatakan yang menjarah kamu harus mentafsir. Kenapa? Dia sudah dinyatakan sih oleh kebanyakan ulama. Ya. Jelas? Di sini dibutuhkan tafsir jarah. Nah, adapun orang yang dari asal, misalnya ada dari asal dia memang masih diperselisihkan statusnya, belum tasbutu adalatuhu, belum bisa disyahkan bahwa dia ini siqah. Kenapa? Karena dari asal para ulama berbeda pandangan tentang dirinya. Maka yang seperti ini, ya, satu mengatakan siqah, satu mengatakan dhaif, dua mengatakan siqah, dua mengatakan dhaif, tiga yang mengatakan siqah, dua yang mengatakan dhaif, ya berimbang. Maka yang seperti ini Al-Hafidz Ibnu Hajar biasanya mengambil jalan tengah dengan mengatakan shuduz. Dengan mengatakan shuduz. Nah. Kemudian adapun rawi yang sama sekali tidak ada yang mentausik dia. Tidak ada sama sekali pujian dalam biografinya. Tidak ada seorang pun ulama yang mentausik dia atau mentakdir dia. Kemudian ada jarah. Maka jarah ini diterima secara mutlak, baik mubham apalagi mufassar. Baik mubham maupun mufassar. Nah, ini dipertegas lebih lanjut di sini oleh penulis rahimahullah dengan membawakan dhabit li talib tafsiril jarah. Kapan seorang dituntut, kapan seorang penjarah al-jarih ya, kapan seorang penjarah dituntut untuk membawakan tafsir jarahnya, sebab jarahnya. Qala rahimahullahu taala. Ya. Ad-dhabitu li talabi tafsiril jarh. Patokan untuk meminta jarah dari seorang tafsir jarah dari seorang penjarih. Ketika ada yang menjarah, kapan kita menuntut dia mendatangkan tafsirnya, sebabnya dan kapan diterima mujmalan. Kata beliau rahimahullah, yuraddul jarhu. Nah. Yuraddul jarhu fi kutubil jarhi wat ta'dil yaridul jarhu fi kutubil jarhi wat ta'dil mubhaman fil ghalib. Kata beliau rahimahullah, kebanyakan jarah dalam buku-buku jarah wat ta'dil kebanyakannya datang dalam keadaan mubham. Kebanyakannya datang dalam keadaan mubham. Kebanyakannya. Wala manasa min akhdhi tilkal juruhil mubhamah bil i'tibar li alla yata'attala an-naqd. Dan tidak ada jalan keluar, yakni harus suatu keniscayaan bagi kita untuk mengambil jarah-jarah yang mubham itu bila tibar, untuk dijadikan itibar, yakni kita layak harus untuk memperhitungkan jarah yang mubham seperti ini li'alla yata'attalan naqad, agar kritikan tersebut tidak terlantar, yakni seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, i'malul kalam awla min ihmalih. Menerapkan suatu ucapan, menerapkan konsekuensi suatu ucapan lebih utama dibandingkan ditelantarkan. Karena al-asl fil kalam itu al-ihmal, bukan ihmal. Walakin yata'akkadu talabu tafsiril jarhi haitsu tujadu qarinatan da'iyatan ilaihi. Hanya saja ya, jadi asalnya jarah mubham itu diterima. Hanya saja pada keadaan tertentu yata'akkad, ditekankan untuk meminta tafsir, yakni meminta agar dia menyebutkan sebab jarahnya. Kapan? Kalau ada haitsu tujadu qarinatun da'iyatun ilaihi. Ketika ada qarinah yang mendorong kita untuk memintanya. Ya. Yani qarinahnya adalah ketika perawi tersebut sudah sabarat adalatuhu. Sudah sabit adalahnya am imma bisyuhra atau kata usik dari jumhur Kemudian tiba-tiba ada yang mengkritik. Ada sini ada qarinah yang menuntut kita untuk mentafsir, meminta dia tafsir. Kamu perjelas sebab jarahnya. Nah, kama qala Abdul Wahab Ibnu Ali Subki rahimahullah. La natlubu tafsira min kulli ahad. Ya, kami tidak meminta tafsir jarah dari semua orang. Bal innama natlubuhu haitsu yahtamilul halu syakkan. Ya. Namun kami hanya menuntutnya dari orang yang membuat kami atau bisa menimbulkan keraguan-raguan. Imma likhtilafin fil ijtihad. Ya, apakah dikarenakan adanya perbedaan dalam ijtihad? Au lituhmatin yasiratin fil jarih. Ini. Atau karena adanya sedikit kritikan pada al-jarih. Yani asalnya dia sikoh. Kebanyakan ulama mentausik. Dia masyur. Kemudian ada tuhmatun yasirah. Ada segelintir yang mengkritik. Ya. Nah. Au nahu dzalik. Atau yang semisal dengannya. Mimma la yujibu suquta qawlil jarihi. Dan sebab-sebab lain yang mewajibkan atau yang mengharuskan. Atau yang tidak mengharuskan gugurnya ucapan yang menjarah. Wala yantahi ilal kibari bihi al itlaq. Namun juga kita tidak bisa menjadikan apa? Menjadikan ucapan jarah yang mubham tersebut ya dijadikan i'tibar secara mutlak, bal yakunu bain-bain. Namun kita apa? Perlakukan jarahnya berada di antara itu. Ya. Baik. Maka di sini kalam dari Abdul Wahab As-Subki rahimahullahu taala menunjukkan bahwa tafsir hanya diminta kalau apa namanya kita apa menimbulkan keraguan pada orang tertentu, ya. Menimbulkan keraguan imma karena ikhtilaf dalam ijtihad atau karena tuhmatin yasiratin fil jarih. Tuhmatin yasirah fil jarih, ada kritikan sedikit pada perawi tersebut yang mana perawi tersebut sudah asalnya sudah sabakat adalah tuh, maka siapa yang mau mengkritik orang yang sudah masyhur ketikohannya maka dia dituntut untuk membawakan tafsir menyebutkan sebab jarahnya. Kenapa? Karena sekecil apapun kritikan tetap saja yurisu syak, bisa menimbulkan keraguan. Ya, maka dia dituntut untuk mendatangkan tafsir. Nah, kapan seorang misalnya kebanyakan ulama mentausik dia, kemudian datang satu orang menjarah dan membawakan buktinya, membawakan jarah mufassar, maka disinilah berlaku kaidah apa? Alladzi ya'lam hujjah ala man lam ya'lam, bahwa orang yang mengetahui hujjah atas orang yang tidak mengetahui. Nah, ini baru berlaku kaidah di situ. Contoh misal Imam Malik rahimahullah thiqah. Jelas sampai sini? Jelas. Di atas lebih dari thiqah. Kemudian datang seorang alim mengkritisi salah satu riwayat dari Imam Malik, salah satunya. Imam Malik punya ghoraib. Ya, punya hadis-hadis ghorib yang beliau bersendirian meriwayatkannya. Datang satu orang mengatakan hadisnya Imam Malik yang ini nih tidak syah. Ini termasuk dari ghoraib Malik yang tidak syah. Maka ketika dia mengatakan hadisnya Malik yang ini tidak syah, secara tidak langsung ini jarah kepada Imam Malik walaupun jarahnya bersifat sempit, yakni mengarah kepada hadis itu sendiri. Ya. Maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh kita mengatakan ini ucapan yang menjarah ini yang mengatakan hadisnya Imam Malik dari jalur ini. Ini tidak benar. Kenapa? Imam Malik sikoh. Ini tidak bisa kita katakan seperti ini. Kenapa? Imam Malik betul masyhur kesikohannya. Tapi yang menjarah satu orang ini, dia bawakan jarah mufassar. Yani jarah saya bukan tertuju kepada Imam Malik secara umum riwayatnya. Tapi pada riwayat tertentu ini. Mufassar. Dia jelaskan. Ini kesalahannya di sini. Satu jalan ini. Maka dalam keadaan seperti ini, kita bisa mengatakan, tapi Imam Malik sih kok. Tapi untuk hadis ini, si fulan bawa jarah yang mufassar. Dia mengkritik riwayat Imam Malik dari sisi ini dan dia bawakan argumentasinya. Jelas. Maka kita katakan di sini jarahnya dia untuk jalan ini diterima. Tidak menghalangi kita kesekohan Imam Malik yang masyhur. Kemudian kita katakan semua kritikan pada hadis-hadisnya ditolak gara-gara adalahnya sabit. Enggak bisa seperti itu. Ya. Karena sudah pernah kita sebutkan di awal ya. Bahwa ketika seorang alim mengatakan kepada seorang perawi, sikoh, ini adalah hukum umum terhadap hadis-hadis rawi tersebut. Bukan hukum umum untuk satu persatu hadisnya. Kenapa? Karena sesikoh apapun seorang perawi, pasti ada hadis-hadis di mana dia salah di situ. Tidak mungkin ada hadis, seorang perawi punya 500 ribu hadis, 500 ribu riwayat, 500 ribunya benar semua. Itu tidak mungkin. Sekuat apapun hafalan perawi, ada salahnya. sekuat setinggi apapun derajat seorang imam, ada salahnya. Selevel Imam Malik, Syu'bah bin Al-Hajjaj, ya, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, sekuat apapun mereka, mereka punya hadis-hadis salah. Maka ketika dikatakan fulan siqah, ini hukum siqah bukan hukum untuk individu apa untuk satu persatu hadisnya. Untuk satu persatu hadisnya, tapi melainkan hukum umum untuk semua hadis-hadisnya. Hukum umum untuk semua hadis-hadisnya. Jelas sampai sini ya? Nah, kata beliau rahimahullah, amma idan tafati dhununu wa tafati tuhamu wa kana al-jarihu habran min ahbaril ummah mubra'an an madan at-tuhma atau mubra'an atau mubarra'an an madan at-tuhma. Nah, au kana al-majruhu mashhuran bidh-dha'fi matrukan bain an-nuqad fala natala'samu inda jarhihi wala nuhwijul jarihi ila tafsir. Nah, adapun kalau adzunun ya dan atuham ternafikan ya. Nah, yakni di sini adzunun yang dimaksud dengan adzunun di sini yang disebutkan sebelumnya ya. Disebutkan sebelumnya yakni ada seorang perawi ya. Perawi tersebut intafati dhunun wa intafati tuham. Tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang disebutkan di atas. Ya, tidak ada kemungkinan yang disebutkan di atas. Nah, yakni si perawi si yang menjarah ini adalah apa? Orang yang ternafikan padanya zon dan tuduhan. Yakni orang yang menjarah ini adalah orang yang adil. Wa kana al-jarihu habran min ahbaril ummah. Nah, atau afwan, mungkin adzunun yang dimaksud di sini adalah apa yang disebutkan di atas ya, berupa syak, keraguan. Nah, yakni keraguan muncul karena ada yang mentausik, sudah sabit adalahnya, kemudian ada yang menjarah, maka muncullah syak. Adapun kalau tidak ada yang mentausik dari awal, tidak ada yang mentausik, dia kosong dari tausik dari awal, yang ada cuma jarah, ya. Ini maknanya. Jadi semua dhunun, syak, at-tuham ternafikan. Kemudian di sisi lain yang menjarah mubham ini, dia habram min ahbaril ummah, orang yang pakar di bidang ini, mubra'an an madhanit tuhma, dan yang menjarah juga menjarah adalah orang yang adil, bersih dari tuduhan sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin. Ya, dari empat syarat apa? Empat syarat orang yang menjarah. Ya, dia bersih dari, misalnya yang dijarah ini teman sekorinya dia, ini berarti ada keraguan pada jarahnya, karena jarah sesama akron tidak diterima secara umum. Ya, dan seterusnya. Au kana al-majruhu masyhuran bil dhaf, ataukah memang yang dijarah ini sudah masyhur, dia ini dhaif dan diterima, ditinggalkan di apa oleh an-nuqad, oleh para ulama. Maka dalam keadaan seperti ini, ya, dalam ketika ada jarah kita tidak ragu-ragu dengan jarahnya, ya, kita menerima jarahnya dan yakni yang mubham tadi, dan kita tidak memberatkan atau tidak menyusahkan al-jarih untuk harus menafsirkan, tidak perlu. Bal talabut tafsiru minhu wal halatu hadhihi talabun li ghibatin la hajata ilaiha. Bahkan menuntut dia menafsirkan jarahnya dalam kondisi seperti ini itu justru menuntut dia untuk melakukan ghibah dan tidak ada ya, apa dalam keadaan tidak dibutuhkan. La ilaha illallah. Ya, lihat ya, lihat bagaimana para ulama rahimahullahu taala sangat berhati-hati membicarakan kehormatan orang. Ada seorang perawi masyhur, dia saudara orang rawi yang dhaif. Kemudian ada juga yang mendhaifkan. Apakah dituntut jarah? Enggak perlu. Apakah dituntut dia mentafsir jarahnya? Enggak perlu. Sudah disebutkan di awal pertemuan oleh Ibn Abdil Bar rahimahullahu taala bahwa seorang rawi kapan dia memiliki beberapa kekurangan dalam periwayatan yang mengharuskan hadis dia itu harus ditolak, maka kalau cukup disebutkan salah satu kekurangannya itu sudah cukup untuk menolak hadisnya, maka tidak boleh disebut dua. Kapan satu aib disebut sudah cukup untuk ditinggalkan hadisnya, maka menyebutkan dua, yang kedua ini adalah ghibah. Kenapa? Enggak dibutuhkan. Dia cuma butuh satu menyebutkan. Kapan dia menyebutkan dua, maka yang kedua ini ghibah. Jelas ya? Nah, ada seorang rawi masyhur bi dha'af dan matruk bainan nuqad. Kemudian ada yang mengatakan fulan dha'if. Apakah dituntut tafsirnya? Ya untuk apa? Hajat kita sudah terpenuhi. Ini orang sudah dha'if, masyhur bi dha'af. Maka menuntut orang yang mengatakan dhaif disuruh untuk mendatangkan tafsirnya, ini hanya ghibah. Misalnya dikatakan misalnya tarakuhu, ini kan kritikan keras ini. Kalau di misalnya di dalam biografi seorang perawi dikatakan tarakuhu, mereka meninggalkannya. Ya. Ini nau min apa ya, penukilan kesepakatan walaupun tidak sorry. Tapi kalimat mereka meninggalkannya atau tarakahu ahlul hadis misalnya. Ya. Ketika dikatakan tarakahu, ini artinya sejumlah ulama sudah sepakat meninggalkannya. Nah, yang seperti ini tidak perlu ditanyakan. Kenapa dia mereka meninggalkannya? Alasannya apa? Mereka kaum yang tidak berbicara dengan hawa nafsu. Ya, dan sebagaimana yang sudah ma'ruf ya, dalam ilmu ilal, ya, ilmu ilal itu kan dibangun di atas pengetahuan terhadap ilmu rijal. Sebagaimana Abu Hatim, Abu Zur'a, ya, Muhammad ibn Muslim bin Warah ditanya oleh satu orang dengan sejumlah hadis yang sama, jawaban mereka sama. Kemudian dia mengatakan asyhadu anna hadzal ilma ilham. Yani mereka tidak pernah berjumpa tapi jawaban mereka sama, menunjukkan mereka tidak berbicara dengan hawa nafsu. Maka ketika dikatakan terhadap seorang perawi tarakuhu, mereka meninggalkannya. Ini enggak usah ditanya kenapa mereka tinggalkan, apa alasannya? Mereka sudah sepakat sejumlah orang, kalaupun tidak mau dikatakan sepakat, tapi ini jumlah yang banyak meninggalkan seorang perawi. Ya, mereka tidak pernah janjian, ayo kita sepakat tinggalkan itu perawi, enggak. Ya, tapi mereka masing-masing berbicara dengan khibrah dan jawabannya sama. Ini menunjukkan ini ilham. Maka yang seperti ini, orang yang sudah matrukan bainan nuqat, tidak perlu lagi ditanyakan satu persatu kenapa kamu menjarah dia. Karena menuntut dia untuk menafsirkan jarah itu hanya menuntut dia untuk ghibah. Kenapa? Maksud asalnya dijarah sudah terpenuhi, yakni ditinggalkan hadisnya. Ya. Demikian pula kalau apa? Taib. Demikian pula kalau misalnya sudah ada ulama satu orang yang menjarah dengan mufassar. Ya. Kemudian ada yang lain juga menjarah, kemudian dituntut dia untuk mentafsir. Enggak perlu karena sudah ada yang mewakili dari jarah mufassar tersebut. Ya. Maka ini perkara yang disebutkan di sini oleh Abdul Wahab As-Subki rahimahullahu taala, ya, yang menunjukkan bahwasanya seorang yang menjarah hanya dituntut untuk mendatangkan tafsirnya kalau memang apa? Ya, kalau memang si perawi tersebut asalnya adalah rawi ya yang masyhur dengan kesikohan atau kebanyakan ulama mensikohkan, namun ada sedikit kritikan padanya. Ada sedikit kritikan padanya, maka yang mengkritik ini harus dia bawakan apa? Harus dia bawakan bukti. Ya, harus dia mentafsir jarahnya. Kenapa? Karena ini rajul sudah sabatat adalatuhu. Sudah sabatat adalatuhu. Taib, Allahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, dan ini adalah ucapan sejumlah ulama ya, yang menunjukkan bahwasanya siapa atau perawi mana saja yang sudah sabit adalahnya, maka tidak boleh tidak diterima jarah kecuali jarahnya mufassar. Ya. Taib. As-Sakhawi atau Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala juga beliau berkata, ya, man shahhat adalatuhu wa sabata fil ilmi imamatuhu wa banat himmatuhu fihi wa inayatu fihi lam yultafat fihi ila qawli ahadin illa an ya'tiyal jarihu fi jarhihi bibayyinatin adilatin yasihhu biha jarhuhu ala tariqi syahadati wal amali biha atau wal amalu biha minal musyahada bima wal amalu bima fiha minal musyahada lidzalika bima yujibu qabuluhu. Nah, Ibn Abdul Barr rahimahullah mengatakan siapa yang sudah syah adalahnya dan sudah sabit dalam keilmuan keimamannya dalam ilmu sudah sabit, ya, wa banat himmatuhu fihi, sudah jelas himmah dan inayahnya perhatiannya terhadap hadis, ya, terhadap ilmu hadis, maka tidak ditoleh ya kepada ucapan siapapun yang menjarahnya kecuali yang menjarah mendatangkan bayyinah. Jelas ya? Iya. Kemudian Abu Bakar Al-Baqillani rahimahullahu taala, Muhammad Ibnu Thaib, ya, beliau menisbatkan pendapat kepada jumhur ulama. Kata beliau, qala jumhur min ahli ilm, idza juriha man la yu'rafu, man la yu'rafu atau man la ya'riful jarh, yajibul kashfu an dhalika wa lam yujibu dhalika ala ala ahli ilmi bihadha syan. Ya, ini berkenaan dengan tambahan penafsiran yang disebutkan di sini oleh siapa? Abdul Wahab As-Subki. Dikatakan di situ apa? Wa kana al-jarihu habram min ahbaril ummah. Bahwa yang menjarah di sini adalah orang yang pakar dalam ilmu ini. Ya. Dikatakan siapa yang menjarah, atau kalau ada orang yang tidak tahu tentang jarah, menjarah, maka dia diwajibkan untuk menyingkap sebab jarahnya apa. Ya. Kalau tidak, maka tidak diterima. Ya, tidak diterima. 6. Tapi ini sejumlah ucapan ulama, ya, yang tegas menunjukkan bahwasanya tafsirul jarah hanya dituntut dari orang yang sabatat adalah tuhu, yang sabit adalahnya. Nah, apakah sabit adalahnya dengan syuhrah ataukah jumhur yang berkomentar tentangnya mensikohkan, maka di sini siapa saja yang mengunjarah, maka dia dituntut untuk apa? Mentafsir jarahnya. Adapun kalau satu lawan satu, dua lawan dua, yakni berimbang apa namanya, komentar tentang dirinya dalam biografinya, ya, atau beda-beda tipis, sebagian mensikohkan, sebagian mendhaifkan, maka kalau kita menerapkan kaidah tafsir yang disebutkan di sini, maka yang menjarah harus ada mufassir. Walaupun salah seorang di antara mereka mentafsir, sudah cukup. Misalnya ada 5 orang yang mensikohkan, 4 orang yang melemahkan, menjarah. Dari 4 orang ini salah satunya menyebutkan tafsirnya, mentafsir jarahnya. Ya. Ya, sampai sini. Nah, maka kalau kita menerapkan kaidah, kapan saudara tafsir, maka didahulukan jarah mufassar. Walaupun seperti kita katakan, amaliyahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Takribut Tahdzib, kebanyakannya beliau mengambil jalan tengah dengan mengatakan suluk, bukan merojihkan jarah mufassar ala takdir mubham kalau berimbang seperti ini. Kenapa? Karena kalau berimbang berarti dari asal ini rawi belum sabatat adalah tuhu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Baik, ini selesai permasalahan atau pembahasan berkenaan dengan dhabit li talabi tafsir jarah. Kemudian di sini beliau membawakan semacam irad, ya, irad dari Ibnu Salah rahimahullahu taala terhadap masalah ini. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa jarah, apa, kapan seorang perawi sudah sabit adalahnya, maka tidak boleh digugurkan kecuali dengan jarah mufassar. Nah, maka datang pernyataan Ibnu Salah. Ini masalahnya di sini. Kata beliau, jawabu Ibnu Salahi amma tadammanathu kutubul jarhi wat ta'dil min al-juruhil mubhamah. Jawaban Ibnu Salah, ya, terhadap realita yang menunjukkan, ya, bahwa dalam kitab-kitab atau kitab-kitab jarah wa ta'dil itu kebanyakannya mengandung jarah yang mubham. Kebanyakan isi juruh, isi jarah dalam kutub jarah wa ta'dil, kebanyakannya jarah mubham semuanya. Jarah mufassar itu sedikit kalau mau dibandingkan dengan jarah yang mubham. Terus bagaimana dengan penerapan kaidah ini? Kalau dikatakan semua perawi yang sabatat adalah tuhu, semua perawi yang sabatat adalah tuhu, harus diimbangi dengan jarah mufassar. Bagaimana caranya kita mengamalkannya sementara jarah mufassar itu jumlahnya tidak banyak dalam buku-buku jarah wa ta'dil. Kebanyakan ulama ketika menjarah cuma dikatakan fulan dhaif, ya. Ya. Tarakahu misalnya Ibnu Ain meninggalkannya, tapi kenapa ditinggalkan? Mubham. Nah, qala Ibnu Salah wa liqa'ilin ay yaqul, kata Ibnu Salah, mungkin akan ada yang bertanya-tanya atau mungkin akan ada yang mengatakan, innama ya'tamidun nasu fi jarhir ruwati wa raddi hadithihim 'ala al-kutub allati sannafaha aimmatul hadithi fil jarhi aw fil jarhi wa ta'dil. Mungkin akan ada orang yang mengatakan bahwa para ulama itu bersandar dalam menjarah perawi atau menolak hadis mereka, rujukan mereka, referensi mereka adalah kitab-kitab jarah atau kitab-kitab jarah wa ta'dil yang ditulis oleh para a'immah. Namun wa qallama yata'arraduna fiha li bayani sabab. Namun akan jarang kita temukan dalam buku-buku itu mereka menjarah dan menyebutkan sebabnya. Bal yaqtasiruna ala mujarradi qaulihim fulanun dhaif. Mereka kebanyakannya hanya mencukupkan dengan ucapan fulan dhaif, fulan laisa bisyai, fulan tidak ada apa-apanya. Taib, kenapa tidak ada apa-apanya? Apa alasannya? Kenapa adalahnya? Kenapa bobotnya? Kenapa dikatakan tidak ada apa-apanya? Itu jarah jarah yang mubham atau mujmal. Wa nahwi dzalik, dan komentar-komentar semacam itu berupa jarah yang mubham. Atau misalnya, au hadza haditsun dhaif wa hadza haditsun ghairu tsabit. Itu juga hukum mubham. Ini hadis dhaif, hadisnya tidak sahih. Kenapa? Mubham. Wa nahwi dzalik. Fa ishtiratu bayani sababi yufdi ila ta'tili dzalika. Ya. Yufdi ila ta'tili dzalika wa saddi babil jarhi fil aghlabil aktsar. Ya, maka dengan kenyataan seperti itu bisa jadi akan ada orang yang mengatakan, kata Ibnu Salah, bisa jadi akan ada orang yang mengatakan, kalau begitu kalau kamu mempersyaratkan setiap jarah harus ditafsir, kalau begitu apa? Itu akan menyebabkan terlantarnya ya kebanyakan al-aglab al-aksar, kebanyakan aqwalul jarah di kitab-kitab itu. Kalau harus ditafsir, sementara kebanyakannya apa? Mujmal. Itu akan menyebabkan ta'til, ditelantarkannya dan menutup pintu jarah pada kebanyakan keadaan. Nah, ini irad yang dibawakan oleh Ibnu Salah yang kemudian beliau jawab. Jelas ya? Jadi kalau dikatakan bahwa jarah nanti diterima kalau mufassar, ya maka bisa jadi ada yang mengatakan seperti itu. Maka kata Ibnu Salah, qala wa jawabuhu, jawabannya kata Ibnu Salah, anna dzalika wa illam na'tamidhu fi isbatil jarhi wal hukmi biha faqad i'tamadnahu an tuqifana an qabuli hadisi man qalu fihi misla dzalik. Kata Ibnu Salah rahimahullahu taala, memang kalau jarahnya mufassarkan langsung kita tolak. Ya. Tapi kata Ibnu Salah, kalaupun jarahnya mubham, itu bukan berarti tidak ada gunanya. Bukan berarti kebanyakan jarah mubham di kutub jarah wa ta'dil tidak terpakai, ta'at tolak, tidak ada gunanya. Ya. Kata Ibnu Salah, wa illam na'tamidhu fi isbatil jarah wal hukmi fihi. Walaupun jarah yang mubham ini kami tidak gunakan untuk bersandar atau tidak dijadikan sebagai apa namanya referensi untuk menjarah perawi tersebut karena jarahnya mubham kami enggak pakai, namun kami tetap memakai jarah yang mubham ini untuk membuat kami tawakuf, yakni setidaknya depending hadisnya kita skip hadis-hadisnya perawi-perawi yang dijarah dengan jarah mubham. Jadi bukan berarti tidak ada manfaatnya jarah yang mubham. Bina'an ala anna dzalika awqa'a 'indana fihim ribatan qawiyyah, di mana ketika ada jarah terhadap perawi tersebut namun jarahnya mubham, walaupun kita tidak mengatakan dia majruh, walaupun kita tidak menerapkan jarah itu padanya, namun itu membuat kita apa? Membuat menimbulkan keraguan dalam hati kita, yujibu misluha tawakuf, yang keraguan semacam ini mengharuskan kita untuk men-skip hadisnya, jangan diterima. Ya, bukan ditolak tapi jangan diterima dulu. Ya. Summa maninzahat anhu ribatu minhum bibahsi an halihi aujaba siqata bi adalatihi qabilna hadisahu. Kemudian setelah kita tawakuf, kita skip dulu hadisnya, kemudian belakangan keraguan ini hilang dikarenakan kita membahas keadaannya yang mana hasil pembahasannya aujaba siqa bi adalatihi, mewajibkan kita, atau hasil pembahasannya adalah bahwa adalahnya dia siqa, barulah kita qabilna hadisahu, kita terima hadisnya. Walam natawakuf, dan tidak kita skip lagi hadisnya. Kalladzina ihtajja bihim sahibas sahihaini wa ghairihima mimman massahum mislu hadzal jarhi an ghairihi min ghairihim, sebagaimana sejumlah orang yang Al-Bukhari dan Muslim berhujjah dengannya dari golongan rawi-rawi semacam ini, ya, yakni rawi-rawi yang dijarah dengan jarah mubham tapi Al-Bukhari meriwayatkan darinya. Ya, Al-Bukhari meriwayatkan darinya. Kenapa Al-Bukhari meriwayatkan darinya? Karena mereka berdua sudah mengintiqa hadis-hadis yang baik dari perawi dhaif. Sebagaimana sudah kita sebutkan ya. Sesiko apapun seorang perawi tidak mungkin semua hadis-hadisnya benar. Sebagaimana sedhaif apapun perawi tidak mungkin semua hadis-hadisnya salah. Perawi yang paling dhaif sekalipun pasti dia punya hadis-hadis yang dia benar padanya. Maka Al-Bukhari rahimahullah, demikian pula Muslim, kalaupun ya, dan memang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada rawi-rawi yang majruh seperti ini, maka dikarenakan mereka telah ya al-bahs an halihi, ya, mengecek keadaan hadis-hadisnya dan mengintiqok hadis-hadis yang dia bagus, ya, hadis-hadis bagusnya. Baik. Ah, ini jawaban Ibnu Salah rahimahullahu taala. Ya. Jadi kata beliau, jadi kelihatannya Ibnu Salah rahimahullahu taala ya berpendangan bahwa jarh harus mufassar. Dan ini sejalan dengan pendapat jumhur yang disebutkan dari 5 pendapat kan? Ya. Pendapat jumhur kan untuk takdil mubham diterima. Tetapi kalau jarh harus mufassar. Nah, ini pendapat jumhur ini akan mendatangkan kritik. Nah, kalau jarh harus mufassar, ya, lantas mau diapakan jarh yang mubham, al-juruh al-mubhamah di buku-buku jarh wa ta'dil yang persentasenya mungkin sampai 70-80% kalau mau dibandingkan. Mau diapakan semua yang mubham itu? Enggak kepake dong. Ya. Kenapa? Karena jumhur mengatakan nanti jarh itu dipakai kalau mufassar. Maka kata Ibnu Salah, enggak juga, bukan enggak terpakai. Pendapat kami jelas, pendapat jumhur jelas bahwasanya apa? Jarh nanti diterima kalau mufassar. Bagaimana kalau mubham? Apakah tidak bisa kita pakai menjarah perawi tersebut? Kata Ibnu Salah, iya, memang enggak bisa dipakai untuk menjarah perawi tersebut, tapi setidaknya itu bisa membuat kita men-skip hadisnya, tawakuf terhadapnya. Jadi endingnya sama, sama-sama tidak diamalkan. Cuman kalau jarahnya mufassar, dia sabatat jarhuhu, sementara kalau jarahnya mubham, berarti apa? Ya, dia enggak dijarah, tapi juga ditahan, di-skip, enggak juga disikokkan. Sehingga juruh yang mubahama di kutub jarh wa ta'dil tidak benar kalau dikatakan terlantar, kata Ibnu Salah. Nah, jawaban Ibnu Salah ini dikritik oleh Ibnu Katsir. Wa qad nuqisha hadzal jawabu bima yali. Jawaban Ibnu Salah ini ya dikritik oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kata beliau, qaul Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa qad nuqisha hadzal jawab bima yali. Jawaban Ibnu Salah ini dikritik lagi. Ya, dipermasalahkan oleh Ibnu Katsir dan juga Ibnu Hajar. Yang pertama dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam Ikhtisar Ulumul Hadis. Kata beliau, "Amma kalamu ha'ula'i la'imma al-muntasibina li hadha sya'n, fayambagi an yu'khadha musallaman min ghairi dzikri asbab." Adapun ucapan para a'immah yang memang apa namanya muntasibin li hadha sya'n, yang memang sudah bidangnya di sini, maka wajib untuk mengambil ya ucapan mereka, jarah mereka musallaman, diterima ditelan di apa diambil mentah-mentah begitu, pokoknya kita terima tanpa walaupun tidak menyebutkan sebab, yakni walaupun jarahnya tidak mufassal. Wa dzalika lil ilmi bima'rifatihim wattila'ihim ya wattila'ihim wattila'ihim fi hadza sya'n. Hal itu dikarenakan pengetahuan mereka dalam bidang ini, keluasan pengetahuan mereka dan dalamnya pengetahuan mereka dalam ilmu ini. Di sisi lain, wattisafuhum bil insafi wad diyana wal khibra wan nusr. Karena mereka ya memiliki sifat insaf, adil, punya agama yang baik, kehati-hatian, pengalaman dan nasihat. Baik, apa yang kita mengharapkan dari orang yang seperti ini kecuali kebenaran? Di satu sisi dia pakar di bidangnya, di sisi lain dia orang yang punya wara, punya agama. Ya kan tidak mungkin kita samakan ucapannya dengan ucapan manusia biasa. Nah, manusia pada umumnya maksudnya. La siyama idza atbaqu ala tadhifi ar-rajuli au kaunihi taib. Ala tadhifi ar-rajul au kaunuhu matrukan au kadzaba. Terlebih kalau mereka sepakat mendhaifkan, tidak perlu dituntut masing-masing mentafsirkan kalau mereka sudah sepakat meninggalkannya. Atau dikatakan fulan matruk atau dia kadzab. Ya, wa nahwi dzalik. Kalau kadzab ini kan jarh mufassal. Baik, kata beliau rahimahullah, fal muhaddisul mahir la yatakhalajahu fi mithli hadza waqfatun fi muwafaqatihim. Ya, maka seorang muhaddis yang mahir di bidangnya, mereka tidak akan tertahan, mereka tidak akan terganggu, tidak akan keberatan untuk ya, tidak akan tawakuf untuk menyesuaikan pendapat dengan pendapat para imam tersebut. Tidak seperti kata Ibnu Salah tadi. Ibnu Salah tadi mengatakan kalau jarahnya mubham, memang tidak kita pakai, tapi kita setidaknya tawakuf. Kata Ibnu Katsir, tidak perlu ada tawakuf. Seorang muhaddis yang mahir, ya, tidak akan ada tawakuf dalam menyikapi jarah-jarah yang mubham, ya, dari para a'immah tersebut. Kenapa? Lisidikihim, karena kejujuran mereka, wa amanatihim manusihim, dan kepakaran mereka dalam bidang ini. Ngapain tawakuf? Mereka pakar di bidangnya, mereka punya agama, ya diterima. Musallaman. Walihada yaqulu Syafi'iyyu fi katsirin min kalamihi 'ala al-hadits. Karena itulah kebanyakan atau Syafi'i rahimahullah sangat sering, ya, atau sering mengucapkan, ya, pada hadis-hadis tertentu yang dhaif, kata beliau, la yusbituhu ahlul ilmi bil hadis. Hadis ini tidak dianggap sahih oleh para ulama hadis. Wa yarudduhu wa la yahtajju bihi bimujarradi dzalik. Imam Syafi'i menolaknya dan tidak berdalil dengan hadis tersebut bimujarrad bahwa ahlul hadis meninggalkannya. Yakni apa? Beliau percaya dengan ahlul hadis. Kalau ahlul hadis sudah mengatakan, sudah sepakat meninggalkannya, tidak perlu mereka dituntut mengapa ditinggalkan. Kita harus cari tahu kenapa mereka melemahkan hadis ini. Tidak perlu. Mereka sudah mengatakan, ya, ahlul hadis sudah meninggalkan hadis ini. Maka demikian pula ketika orang yang alim di bidangnya, pakar di bidangnya, dan dia punya agama, kemudian dia mengatakan fulan dhaif, tidak ada takdil, fulan dhaif, kata jumhur tadi kan tetap tidak boleh. Walaupun kosong dari takdil, tetap harus jarah mufassar. Kata Ibn Salah, kita tawakuf. Kata Ibn Katsir, tidak perlu tawakuf. Langsung tolak saja, gunakan jarah yang mubam ini. Kenapa? Yang ngomong ahli, pakar di bidangnya, dan mereka punya agama. Apa alasan kita menolak? Nah, ini kata Ibn Katsir, rahimahullahu ta'ala. Jawaban yang kedua, kritikan yang kedua terhadap ucapan Ibn Salah, dari Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam Nuzhah. Kata beliau, qaul Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, ini tentunya dalam Nuzhah, bukan sanggahan langsung kepada Ibn Salah, ya. Ya, tapi kalam beliau ini mengarah ke sana. Kata Ibn Hajar rahimahullah, in khalal majruhu an at-ta'dili qubila al-jarh fihi mujmalan min ghairi mubayyani sababi mujmalan ghaira mubayyani sababi idza sadara min 'arif. Kata Al-Hafidz Ibn Hajar, kalau si majruh tidak ada ta'dil padanya, maka jarahnya diterima walaupun secara mujmal dan tidak dibayan sebabnya. Kapan? Idza sadara min 'arif, kalau jarah tersebut lahir dari seorang yang arif, yakni arif, ya, dalam bidangnya, dan dia juga arif, yakni memiliki agama yang baik. Jujur. Ya. Taib, Allahu taala alam bisawab. Wa bidzalika yanhasiru ihtimalu zawali ribati fi haqqi man wassaqahu a'immatun wa dha'afahu akharun duna man ittafaqu ala tadhifihi aw khala an at-ta'dili ma'a wujudil jarhi fihi. Karena itulah keraguan-keraguan kita itu hanya terbatas. Ya, kalau kita mau katakan istilahnya Ibn Salah tadi, keraguan-keraguan kita, ya, yang boleh membuat kita tawakuf terhadap seorang perawi itu hanyalah terbatas pada perawi yang wasaqahu a'immah wa dha'afahu akharun. Sebagian melemahkan, mensikapkan, sebagian melemahkan. Maka ini kita bisa ragu-ragu di sini. Nah, dan rincian yang sudah kita sebutkan. Nah, keraguan ini tidak beralasan ada pada siapa? Duna manittafaqu ala tadhifi, pada rawi-rawi yang para ulama sepakat dia dhaif, walaupun tidak ada yang mentafsir tadhifnya. Semuanya mengatakan dhaif atau tarakahu ahlul hadis atau dha'afuhu atau tarakuhu. Ini kutipan semacam kutipan kesepakatan walaupun tidak sahih. Dalam keadaan seperti ini tidak boleh kita ragu-ragu dengan alasan jarahnya mujmal. Enggak ada keraguan. Au khala anit ta'dili ma'a wujudil jarhi fihi, atau dari awal orang ini tidak ada yang mentakdil, kemudian datang satu jarah yang mubham dengan syarat jarah yang mubham ini diucapkan oleh orang yang pakar di bidangnya dan punya agama warak. Maka yang seperti ini tidak ada alasan kita kemudian tawakuf ataupun ragu-ragu dalam menerima jarahnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, dengan demikian selesai al-fasl awal berkenaan dengan hakikat al-jarhi wa ta'dil. Nah. Selanjutnya al-fasl tsani ta'aruf al-jarhi wa ta'dil, insyaallah nuhasil wadan bismillah taala. Nah. Nakti hadha al-qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.